الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita masih bahas masalah isim gharibun sharif. Saya ulangi apa yang saya sampaikan kemarin sebelum kita baca syarah. Intinya isim gharibun sharif, isim yang tidak bisa ditanwin, itu karena padanya ilat-ilat yang menghalanginya ditanwin yang berjumlah 9 terkumpul dalam bait ijma wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatan falwasfukat kamula. Nanti syarah satu persatunya disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Yang saya sebutkan kemarin, 9 ilat ini akan kita baca syarahnya. Isim gharibun sharif ada yang sebelumnya pun, ilat-ilat ini ada ilat maknawi dan ilat lafzi. Ilat yang kembali kepada maknawi yaitu alamiah dan wasfiyah. Adapun ilat lafzi sisanya itu. Kecuali nanti surah mutarjumu. Yang ketiga, isim gharibun sharif itu ada pada dia 2 ilat, yang satu kembali kepada ilat maknawi, yang satu kembali kepada ilat lafzi. Saya ulangi, isim gharibun sharif ada pada dia 2 ilat. 2 ilat ini kembali kepada ilat maknawi, satu, dan satu lagi kembali kepada ilat lafzi. Kecuali sirah muntahal jumu' dan ta'nith bil alif, kecuali sirah muntahal jumu' dan ta'nith bil alif. Kalau sirah muntahal jumu' juga ta'nith bil alif, itu dia cukup satu illat saja menjadikan isim gharibun sharif. Kalau saya komentar jumu juga ta'nits bil alif, cukup satu ilat dia saja sudah menjadikan isim gharibun sharif. Masajid, masabih, nah, hamra, sahra, nah. Yang terakhir yang saya sampaikan kemarin, tadi, kalau yang 2 ilat, yang satu kembali kepada ilat maknawi, yang satu kembali kepada ilat lafzi. Ilat maknawi ada 2. alamiah dan wasfiyah. Dibagi dua, alamiah, wasfiyah. Iya. Kalau alamiah itu dia bisa bergandengan dengan semua yang sisa. 9 sisanya dikurangi 2, alamiah dengan wasfiyah. Sisa berapa? Sisa 7. 7-7-nya itu bisa dia bersama dengan alamiah. Alamiah, ijma', wazin. Alamiah dengan wazan fi'il bisa. Yazid, Ahmad, Garbun Sadib karena alamiah dan wazan fi'il. Ijma' wazin, adilan, adil. Alamiah dengan adil bisa, contohnya Umar. Umar, Garbun Sadib karena dia alamiah dan adil. Ijma' wazin, adilan. An-nif, mu'annas tapi mu'annas dengan ta'. Aisyatu, Fatimatu, alamiah dan ta'jib bita. Anif bi ma'rifatin, raqib. Raqib ini tarkib mazzi. Ia contohnya Hadramaut, Sibawaih, Hadramaut, Ba'labak. Ya. Alamiah dan tarkib. Intinya alamiah itu bisa dengan 7-7 sisanya itu, temenan, bergandengan. Tapi kalau wasfiyah hanya dengan 3. Kalau wasfiyah hanya dengan 3. Iya, hanya dengan ziyadah harf dan nun, sakran, syab'an, dengan adl, masna, thulats, dengan wazan fi'il, ahmar, aswad dan seterusnya. Itu nanti diingat. Jadi kalau alamiah bisa dengan semuanya, kalau wasfiahnya dengan 3. Mungkin bisa bantu antum melihat nanti itu putusannya yang saya sebutkan di sana. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca syarah bait ini. Kata beliau rahimahullahu taala, al-idalul mani'atu min as-sarfi tis'atun majmu'atun fi qawli syair ijma' wazin adilan annif bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Awalan ijma', ini kita beri isyaratun ila jam'in yusamma silghah muntahal jumu'. Ini syarat kepada jama'. Ini namanya dengan silghah muntahal jumu'. Apa itu silghah muntahal jumu'? Wahuwa ma kana ala wazni mafa'il au mafa'il. Iya. Yaitu jama' yang dalam wazan mafa'il dan mafa'il. Disebutkan oleh Al-Ahdal, karena dikatakan muntaha al-jumu, ya, artinya dia ada akhir dari jama', jama' di jama' lagi, di jama' lagi, di jama' lagi, akhirnya ini, ujung-ujungnya adalah ini. Dia akhir dari jama'-jama' yang ada, wazan mafa'il dan mafa'il. Kata beliau, biqat'in nazari anil huruf, dengan menutup mata, ya, tidak melihat huruf-hurufnya. Yang penting wazannya mafa'il, masajid, mafa'il, masabih. Tanpa melihat, tidak perlu melihat huruf, yang penting wazannya seperti itu, mafa'il atau mafa'il. Faqad yakunu badala mafa'il fawa'il. Faqad yakunu badala mafa'il fawa'il. Yang jelas wajannya seperti itu. Fakullu jam'in kana ala wazni mafa'il atau mafa'il semua jama' dalam wazan seperti ini, fahada naqulu innahu sighah muntahal jumu' fala yansarif, maka tidak bisa disaraf, tidak bisa ditanwin. Nah, qala Allah ta'ala berfirman, walaqad zayyanna as-samaa'a dunya bimasabiha, asyahid bimasabiha waja'alna harjumal syayatin, asyahid bimasabih alba harfu jar walam yakul masabihi, atau dengan tanwin bimasabihin, tidak, limata, ya, li'annahu ismun la yansarif, karena dia isim baru munsharif. Wal mani' lahu min sharaf, dia menghalangi di sharaf adalah sighah muntahal jumu', karena dia dengan wazan mafa'il, sehingga bimasabiha majrur dengan fathah, ba' harfu jar, masabih majrur mahfud wa mahfudhi fathah, karena pada sighah muntahal jumu', atau dia kan dia ada isim baru munsharif, ya ilatnya sighah muntahal jumu'. Qala wa qala ta'ala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la huddimat sawami'u, ini syahid pertama, sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu, ini syahid kedua, yudhkaru fi yasmullahi kathira. Nah, suami tidak ditanwin, biyaun atapnya ditanwin, salawatun atap ke dia ditanwin, masajid tidak ditanwin lagi, tidak ditanwin lagi. Kenapa kata beliau suami'u dengan dhammah tanpa tanwin, walam takun suami'un, tetapi suami'u tanpa tanwin. Wabiyaun numinat ditanwin, biyaun. Wasalawatun juga numinat ditanwin. Wamasajidu juga tidak ditanwin. Walam takun masajidun. Dua ditanwin, dua tidak ditanwin. Kenapa? Karena tadi sawami'u masajidu itu jamak dengan wazan mafa'il, mafa'il sighah muntahal jumu'. Kata beliau, lima kanat sawami'u wa masajidu ghairu munawwanah, kenapa tidak ditanwin, wa kanat bi'un wa salawatun munawwanah, adapun bi'un dan salawatun ditanwin, ya jawabannya tadi, li'anna masajid wa sawami' la tansarifan, tidak munsharif, di isim ghairu munsharif. Wa bi'un wa salawatun tansarifan, adapun bi'un dan salawat itu isim munsharif. Adapun sawami dan masjid itu ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Sawami'u itu ala wazan fawailu, masajidu ala wazan mafa'ilu. Masabih ala wazan mafa'il. Tawahin ala wazan fawa'il. Al-muhim, kullu ma kana ala hadal wazni min al-jumu', semua yang dengan wajan seperti ini dari jama-jama yang ada, fa innahu ghairu munsharif, maka dia tidak munsharif. Makanya kalau Muhyiddin memberi dhabit, dhabitnya itu jama yang setelah alifnya dua huruf, atau tiga huruf tengahnya sukun. Dua huruf contohnya mafa'il atau fa'il, setelah alif dua huruf, atau setelah huruf setelah alif tiga huruf tapi tengahnya sukun seperti mafa'il, fa'il. Ini dia sebabnya setelah alif dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun. Itu lihat nanti di atau fasanya dhabitnya. Qala wa naqulu, saya ulangi, al-muhimmu kullu ma kana hadzal wazni min al-jumu', semua yang dengan wazan seperti ini dari jama'-jama' yang ada, fa innahu gharbun sarif wa naqulu fil mani la bin sarf, dan kita katakan yang menghalangi dari sarf dari tanwin adalah sighah muntahal jumu'. Wa laysa syartan an yakuna alaman aw wasfan, dan tidaklah disyaratkan dia harus alam atau wasf, dia berdiri sendiri, dia satu ilat taku maqam ilatain berdiri sendiri, tidak perlu harus alam atau sifat, berbeda dengan yang lain. Nah, berikutnya tsaniyan zin, ijma' wa zin. Zin qalu al muradu biha waznul fi'il, jadi maksud adalah wazan fi'il. Fa idza ja'a al ismu ala waznil fi'li, kalau ada isim datang dengan wazan fi'il, wazan khusus bagi fi'il, fa innahu yakunu mamnu'an, maka dia menjadi mamnu' min as-sarf, sawa'un akana hadzal ismu alaman am sifatan, apakah isim ini alam atau sifat. Iya, tadi yang saya sebutkan, kalau wazan fi'il itu bisa temenan dengan alamiah atau dengan wasfiyah. Dengan alam contohnya Ahmad, Yazid. Kalau sifat contohnya Ahmar dan seterusnya. Qala usawa'un akana al-fi'lu madiyan am mudari'an am amran, juga sama saja apakah wazan fi'il itu wazan fi'il madhi atau mudari' atau amran. Kalau ada isim ya dengan wazan fi'il, apakah wazan fi'il madhi atau mudari' atau amr, maka dia fa'inna mamnu' min as-saraf. Contohnya samaina rajulan Yazid, Yazid mamnu' as-saraf. Nah, Yazid mam min as-sarf, pertanyaan. Apakah Yazid mam min as-sarf? Ya benar, ya. Wal mamani lahu min as-sarf, apa yang mahalnya di saraf di tanwin? Waznul fi'il. Ya, alamiah dan wazan fi'il. Liana Yazid itu adalah ismu, isim yusawi Yazidu al-fi'il. Zada Yazidu. Ya, nama orang Yazid itu sama dengan fi'il mudhari dari zada Yazidu. Sehingga dia fi'il munsharif karena alamiah dan wazan fi'il. Sehingga ketika kita baca taqulu, contohnya ini ada fi'il ada dengan wazan ini adalah hadza Yazidu wa yanqusu. Dari zada Yazidu, bertambah dan berkurang. Kenapa Yazid dikatakan ilat wazan fi'il? Karena ada fi'il dengan wazan seperti ini. Zada Yazidu. Sehingga Yazid garung sharif karena yang pertama dialah alamiah, dia isim alam. Dan yang kedua karena dia wazan fi'il. Yashkuru. Ada orang namanya Yashkuru. Ada orang namanya Yashkuru. Yashkur ismu rajul, nama orang. Kita katakan ini mamnu' min sharaf. Ja'a yaskuru. Ya, ra'aitu yaskura. marartu bi yaskura, karena dia isim ghairu munsharif. Almani lahu min sharaf apa? Imahani dari sharaf al-alamiyah, karena dia isim alam, nama orang, wa wazan fi'il. Iya, kenapa? Karena dia sesuai dengan, sama dengan wazan fi'il, syakara yaskuru. Iya, katakan alamiyah dan fi'il, katakan alama. Satu lagi, Ahmadu, Ahmad, mamnu min asraf, ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Mamnu min asraf, alamiyah, wazan fi'il. Alamiyah karena dia nama orang, isim alam, dan wazan fi'il. Nama Allah alam, wassalam.